Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memudahkan urusan kita untuk bisa bertemu kembali di pekan ketiga ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita di syarah kitab Tauhid. Dan kita sekarang masuk di dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis pada surah Al-Isra di ayat yang ke-23 dan 24. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah di surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan? Ada yang mau membantu saya mau bacakan, Bapak-bapak? Panjenengan tidak bawa Quran sih. Panjenengan bukan bawa catatan. Waduh, nanti kalau ujian nanti gimana, Pak? Ya, surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ayat ini sudah familiar bagi kita sekalian. Penulis kitab ini membawakan dalil ketiga dengan membawakan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 karena di sana ada kesesuaian dengan apa yang dijadikan pembahasan kita, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Qada itu maknanya bisa berarti perintah. Diperintahkan dan diwajibkan atas kalian untuk apa? Untuk beribadah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendalilan dari penulis dengan membawakan firman Allah di surah Al-Isra 23 dan 24 ini ada pada firman Allah di ayat yang ke-23-nya, yaitu perintah kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Maka di sini ada apa? Ada penafian, yaitu tidak ada peribadatan yang berhak disembah, dan penisbatan, yaitu penisbatannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa penulis membawakan ayat-ayat yang membawa kita kepada pemahaman tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, agar kita semakin paham, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bab pertama ini atau di bab pendahuluan ini, supaya kita lebih paham lagi bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu konsekuensinya banyak, kemudian bisa dibawakan pada bab-bab yang lain gitu loh. Karena ada sebagian orang yang menganggap ketika membahas akidah sama tauhid ya harus melulu akidah sama tauhid saja. Tidak. Karena akidah dan tauhid itu bisa dibawakan dimanapun juga. Di bab muamalah bisa. Di bab ibadah, ya, di bab fikih, semuanya terkait dengan akidah. Maka tidak salah kemudian penulis membawakan dalil ini sebagai apa? Penguat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah sebagai makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya sama dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, kemudian apa? Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan jemaah sekalian, kalau ada perintah kemudian di bawahnya di atasnya adalah perintah yang lebih penting, maka di bawahnya pun juga penting. Di atasnya apa? Kalimat perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata, kemudian diiringi apa dengan perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga tidak salah kemudian kita beri tema kita di malam hari ini adalah tentang agungnya kedudukan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kedudukan orang tua yang agung itu, yang kita berkewajiban untuk birrul walidain kepada keduanya, kemudian Allah kaitkan dengan apa? Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan terlalu banyak dalil jemaah sekalian yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 83 di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, di ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah tauhid, perintah beribadah kepada Allah, kemudian perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perintah berbakti kepada kedua orang tua itu sudah ada sejak syariat nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 83. Ada yang bantu saya baca? Cukup sampai situ Pak. Cukup sampai situ. Sampai situ aja. Ihsan. Artinya, dan ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Nah, cukup sampai situ. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengambil janji setia orang-orang Bani Israel untuk apa? Untuk mereka senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan hanya syariat agama kita, jemaah sekalian. Syariat agama-agama terdahulu orang-orang Bani Israel yang sekian panjang masa mereka, dengan sekian banyak nabi yang Allah utus pada mereka, silih berganti nabi itu, mereka tidak suka, mereka bunuh, mereka tidak suka nabinya diusir, mereka tidak suka nabinya kemudian dimutilasi, itu terbiasa bagi mereka. Itu Allah telah mengambil janji setia kepada orang-orang Bani Israel. Apa satu di antaranya? Agar mereka wabil walidaini ihsan. Jadi ini perkara penting. Yang kedua, dalil dalam poin yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang agungnya berbakti kepada orang tua tidak hanya pada umat kita tapi juga umat-umat terdahulu. Silakan dibuka surah Maryam surah ke-19 ayat 31 di akhir dan awal ayat 32. Yang sudah ketemu, monggo dibantu untuk dibacakan. Ya, artinya? Dan berbakti kepada ibu. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong bagi belakang. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi Isa alaihissalam telah Allah perintahkan pula agar agar beliau alaihissalam berbakti pula kepada ibunya, kepada Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya perintah birrul walidain itu tidak hanya pada umat Islam, tapi umat-umat terdahulu pun juga telah diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua yang menunjukkan tentang agungnya hak orang tua, Allah menggandengkan antara perintah syukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kitan-kitan surat napa niki? Perintah bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Ayatnya familiar Pak niki, Pak. Surat napa? Luqman, masyaallah. Barakallahu fiik. Ayat pinten, Bu? 13 sama 14. Econe pundi? 14 kemawon nggih. Nggih, wonten hadiah, Bu, kagem panjenengan. Jawabannya betul soalnya. Ini hadiahnya di sini. Luqman 14. Ayatnya sangat familiar soalnya. Anishkur li wali walidayya. Terus? Waliwalidaika ilayyal masyir. Ya. Bersyukurlah kepadaku ya Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kalian. Dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Allah menggandengkan syukur pada Allah dengan syukur kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya agungnya kedudukan orang tua. Karena kalau tidak digandengkan dengan syukur pada Allah, maka tentu ini bukan perkara yang sepele. Pasti ini perkara besar. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menunjukkan tentang agungnya kedudukan orang tua adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Tirmizi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhur rabbi fi ridul walid wa sakhatur rabbi wa sakhatul walid. Keridhaan Rabb Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka jangan sekali-kali membuat orang tua kita tidak ridho dengan kita. Jangan sekali-kali membuat orang tua kita marah dengan sebab-sebab syar'i yang kemudian membuat Allah pun murka dengan kita. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya itu. Sehingga kemudian Allah menggandengkan keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua. Pada hal-hal yang ma'ruf, pada hal-hal yang Allah syariatkan, maka ketika Allah orang tua tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho. Tapi kalau pada perkara-perkara yang tidak ma'ruf, ya, bahkan bertentangan dengan syariat, misal orang tuanya tidak ridho kalau anaknya yang perempuan itu pakai hijab. Paham gak maksudnya ya? Anak perempuannya pakai hijab, syariat kan? Syariat. Tapi orang tuanya gak ridho, apakah kemudian Allah tidak ridho? Maka jawabannya tidak. Karena keridhaan Allah ada pada hal-hal yang disyariatkan, yang kemudian orang tua pun juga ridho, ya, dan seterusnya. Yang keempat, yang menunjukkan tentang agungnya kedudukan orang tua, yaitu ketika Nabi SAW mengaitkan sorga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika ada seorang sahabat yang ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, perangnya ini bukan perintah ulil amri, panglima perang yang mewajibkan setiap warga negara untuk berperang, bukan. Karena berperang itu Bapak Ibu sekalian, itu diwajibkan kalau satu, ulil amri menunjuk person per person, satu orang namanya ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu wajib untuk berperang. Satu. Berarti yang tidak ditunjuk berarti tidak berkewajiban berperang. Yang kedua, dia wajib perang kalau dia memiliki skill yang dibutuhkan dalam peperangan. Dia punya skill bikin senjata, skill untuk mengoperasikan senjata dan seterusnya. Maka dia dibutuhkan, maka dia menjadi fardu ain untuk pergi perang. Yang selebihnya yang tidak punya skill maka tidak wajib. Nah, pada kondisi hadis ini yang disebutkan oleh penasarah kitab ini di hadis Ibnu Majah nomor 2781, ada seorang pemuda yang ingin berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan wajib bagi dirinya, ya, bukan wajib bagi dirinya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk pulang. Tapi dia bersekeras mengulang-ulang permintaan yang sama. Ya Rasulullah, aku ingin berperang bersamamu. Aku ingin berperang bersamamu. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ilzam rijlaha fasammal jannah. Lazimilah, bersamalah ibumu, karena disanalah sorga. Ketika orang tuanya masih hidup, ya, maka anak itu kalau ingin berperang yang bukan wajib bagi dirinya, maka dia harus izin sama orang tuanya. Tapi kalau sifatnya fardu ain, dikasih izin atau tidak dikasih izin sama orang tua, dia harus berangkat. Faham gak maksudnya ya? Panjenengan mungkin belum merasakan, karena di sini tidak ada wamil soalnya, tidak ada wajib militer. Kalau di negara-negara Eropa itu ada wajib militer, karena mereka kekurangan tentara. Sementara stok tentara kita lumayan banyak. Itu kalau sudah diperintah oleh panglima, pimpinan, maka yang ditunjuk harus berangkat. Orang tua ridho tidak ridho harus berangkat, karena wajib. Tapi kalau sifatnya bukan wajib, maka ada pilihan. Maka dia harus minta izin sama orang tuanya. Kalau orang tua yang mengizinkan, maka dia berangkat. Kalau tidak mengizinkan, maka tidak boleh berangkat. Nah, kasus ini adalah dia pergi atas keinginan sendiri yang bukan ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah bagi dirinya, bukan wajib, kemudian dia harus minta izin sama orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, pulanglah engkau, lazimilah ibumu, berbaktilah kepada ibumu, maka surga ada di sana. Dalam hadis yang lain ada seorang pemuda yang mirip dengan peristiwa ini, minta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Kemudian ditanya, apakah orang tuamu masih ada? Keduanya, masih ada ya Rasulullah. Dan aku tinggalkan keduanya menangis ketika aku datang pada engkau. Nabi sedikit marah dengan mengatakan, pulanglah engkau, buatlah gembira kembali kedua orang tuamu, sebagaimana tadi engkau berangkat ke sini membuat nangis orang tuamu, pulang kembali, bikin orang tuamu gembira kembali. Nah, kasus seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah jihadnya bukan jihad fardu ain, sehingga dia harus izin sama orang tuanya. Paham gak maksudnya gak? Nah, ini dikaitkan dengan sorga, karena berbakti dengan orang tua berarti ada sorga, berarti kedudukan orang tua itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis yang lain disebutkan pintu sorga paling tengah itu adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Pintu sorga paling utama, pintu sorga paling nikmat, pintu sorga paling mulia itu ada pada baktinya kita pada orang tua. Dan panjenengan ada di rumah-rumah masing-masing kita, entah mungkin ada dua masih lengkap, mungkin ada masih satu, atau mungkin tidak ada keduanya. Jadi berbahagialah kalau masih ada kedua orang tua kita atau satu di antaranya, maka lazimilah, berbaktilah kepadanya, ya, karena surga itu ada di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, faedah dari dalil yang dibawakan oleh penulis kitab ini di surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman, dan diwajibkan, Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah, tidak jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat ihsan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali berkata uff. Bahasa Indonesia uff niku ah, ya. Dan rendahkanlah diri kalian, wahfid lahuma janahadzul. Itu artinya niku sayap. Bahasa aslinya niku rendahkan sayap kalian. Jadi kalau kita punya sayap burung itu disuruh merendahkan. Maknanya apa? Kita disuruh berlemah lembut kepada kedua orang. Hatta pangkat kita mungkin tinggi, kedudukan kita sudah makmur, orang tua kita mungkin orang di kampung, orang di desa, jangan sekali-kali berbuat sombong. disuruh merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dan ucapkan dengan ucapan yang baik, lemah lembut, kemudian doakan keduanya dengan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Faedah dari hadis ini, dari ayat ini yang pertama, ada firman Allah ihsana wa bil walidaini ihsana, maka makna dari ihsana tadi adalah sebagai penguat, seolah-olah firman Allah wa bil walidaini ihsana itu adalah apa? Berbuatlah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuatlah kepada kedua orang tuamu tidak hanya sekedar berbuat baik, jemaah sekalian. Disuruh sebaik-baiknya, ihsana. Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain itu sudah perbuatan yang baik. Tapi kemudian Allah memberikan penekanan apa? Ihsana, disuruh sebaik-baiknya. Maka seorang anak tidak boleh berbuat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya hanya ala kadarnya. Tidak boleh. Seorang anak berbakti kepada orang tua itu harus ihsana, sebaik-baiknya, semampu yang dia lakukan. Jangan enggak aku sana pengen itu, enggak boleh. Dia harus berusaha keras. Apa yang dia mampu berikan pada kedua orang tua, hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, berikan untuk orang tua. Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana. Berbuatlah engkau kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kalimat ini di ayat yang lain, kecuali perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya baktinya orang tua, bakti kita kepada orang tua itu kedudukannya tinggi. Balasannya surga. Sebaliknya hukumannya apa? Neraka jahanam bagi orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang pertama faedahnya. Faedah kedua dari ayat ini, ketika kita, maaf, masih yang pertama, ihsan berbuat sebaik-baiknya itu mencakup hal ihsan fi'li dan termasuk ihsan yang berupa qauli. Berbuat baik berupa perbuatan kita pun demikian dengan ucapan kita. Kadang ada anak bisa berbuat baik lesannya tapi tidak pada perbuatan anggota tubuhnya. Atau sebaliknya ada anak yang bisa berbuat ihsan anggota tubuhnya tapi lesannya tajam pada orang tua. Maka kita diperintahkan ihsan itu pada dua-duanya, yaitu apa? Ucapan kita dan perbuatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, attitude kita, gestur tubuh kita. Ketika menerima perlakuan orang tua yang mungkin tidak menyenangkan kita, kita terima tidak? Sabar tidak? Kadang-kadang ada orang yang mungkin bisa berbuat baik pada orang tuanya tapi sering menggerutu di belakang orang tuanya, berarti ini tidak baik. Berarti dia tidak apa? Ihsana, tidak berbuat sebaik-baiknya untuk orang tuanya. Banyak jemaah sekalian, kalau kita menghitung-hitung bagaimana kebaikan-kebaikan orang tua kita dengan apa yang sudah kita sumbangsihkan kepada mereka, tidak ada apa-apanya. Apa yang sudah kita berikan pada orang tua kita itu belum seberapa. Panjenengan gak akan bisa mampu membalas air susu yang pernah kita minum dari ibu kita. Tidak akan bisa membalas. Yang air susu itu kemudian membentuk tulang kita, membentuk darah kita, membentuk anggota tubuh kita. Apa yang panjenengan berikan sekarang, mungkin panjenengan sudah sukses, jadi orang, mampu kemudian berikan orang tua, itu belum seberapa. Enggak sebanding dengan susah payahnya kedua orang tua kita ketika ngopeni kita masih kecil. Enggak seberapa. Maka jangan pernah mengatakan saya sudah membalas kepada orang tua kita. Jangan pernah mengatakan saya sudah membalas kebaikan orang tua saya ketika masih kecil. Jangan pernah mengatakan demikian. Kenapa? Tidak akan mampu panjenengan balas. Panjenengan mampu disuruh mengembalikan air susunya. Enggak mampu, jangan. Maka jangan pernah sombong di hadapan orang tua kita. Allah perintahkan wahfid lahuma, rendahkanlah diri kalian. Jangan pernah kemudian kita berlaku sombong, ya, enggan ngurusi orang tua. Waliyatubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari ayat ini yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah masuk masa-masa jumbonya. Karena di masa itu orang biasanya sudah mulai tidak mampu lagi, Bapak Ibu sekalian. Secara fisik tidak mampu, secara materi tidak mampu. Boleh jadi secara fisik masih mampu, secara materi mungkin masih mampu, tapi apa yang mereka butuhkan dari anak-anaknya? Mungkin cengkrama, Mungkin kedatangan mereka anjang sana kita ke rumah orang tua kita itu sudah menyenangkan mereka. Apa fungsinya harta yang melimpah bagi mereka yang sudah sepuh, kalau kemudian tidak ada kehadiran anak-anak di sekitar mereka, tidak ada kehadiran cucu-cucu mereka? Rindu, Pak. Maka anak itu harus paham kondisi orang tuanya. Kalau jarang sambang sama orang tua, sambang silaturahim kepada kedua orang tua. Walaupun secara materi mereka sudah mampu, enggak butuh hadiah dari kita, mungkin enggak mampu. Kita enggak butuh. Ya. Mungkin mereka masih mampu untuk bekerja dan seterusnya, tapi mereka masih butuh bertemu dengan anak-anaknya. Masih butuh bercengkrama dengan kita, mendengarkan kisah-kisah kita dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan apa? Semakin sepuh orang tua, maka bakti kita pada orang tua harus lebih meningkat kembali. Semakin sepuh mereka, anak itu harus lebih tahu pada orang tuanya, karena mereka sudah tidak lagi mampu untuk melakukan hal ini dan itu. Yang ketiga, Allah memotivasi agar kedua orang tua itu tinggal bersama anak-anaknya. Dari mana dalilnya? Allah berfirman tadi, indakal kibar, ketika kedua orang tuanya atau satu diantaranya ada di dalam pemeliharaanmu. Berarti apa? Bareng sama anaknya, Pak. Cuma terkadang orang tua itu gak seneng kalau tinggal sama anaknya itu. Leres nama mboten, Pak? Kadang-kadang gak nyaman gitu. Enggak, leres ngaten nggih. Saya punya nenek juga yang dari jalur bapak saya. Itu kalau disuruh ke rumah, ya diajak ke rumah anaknya, anaknya itu paling betah gak sampai sepekan, Pak. Paling 3-4 hari sudah pengen pulang kembali. Sama dengan nenek dari jalur ibu saya juga gitu. Paling banter 5 hari, Pak. Pengennya pulang kembali. Padahal di rumahnya juga gak ada apa-apa, Pak. Gak ada apa-apa. Tapi nikmat di rumah sendiri. Kadang beliau-beliau itu kadang nikmat di rumah sendiri. Tetapi menurut ayat ini, kita ini diperintahkan untuk apa? Bersama-sama dengan kedua orang tua. Karena ketika mereka sudah sepuh, ya panjenengan sudah paham lah bagaimana kalau mereka sudah sepuh. Ya, saya punya tetangga itu, ya waliyadubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, diri panjenengan semua. Sudah sepuh, Pak, ya. Ditinggal sama anak-anaknya, ditinggal sama ibunya itu, dibawa sama anaknya pergi ke rumahnya anaknya. Bapaknya sendirian di rumah. Usianya 7 bulan ke atas, Pak. Jalan itu sudah tunuk-tunuk, Pak. Masak enggak ada yang masakkan, dan seterusnya hari apa? Bantuan tetangga setiap hari titip uang belikan-belikan. Rumahnya besar, makrum-makrum, Pak. Depan rumah saya di Surabaya. Ya kan kasihan seperti itu, Pak. Mestinya anak-anaknya mengiringi beliaunya. Anak-anaknya ada di sampingnya. Ketika beliau mungkin sakit, apa dan ya kalau sudah sepuh kan panjenengan tahu sendirilah. Semua metabolisme tubuh kita, anggota faal tubuh kita itu sudah mulai menurun, Pak. Ngaten napa mboten, Pak? Mulai asam urat kumat, encok kumat, rematik kumat, migrain kumat, darah tinggi ini mulai kumat. Nah terus wonten napa-napa? Terus pundi? Anaknya ada di luar pulau semua, ada di luar negeri. Siapa yang paling dekat? Tetangga, Pak. Lah kalau dia ada di sama anaknya atau di sekitarnya ada anaknya, masya Allah, nikmat itu anak ketemu sama orang tuanya. Nikmat itu anak, Pak, bisa berbakti sama orang tuanya dibanding dengan saudara yang jauh. Kalau saya gitu. Maka ada anak itu yang ketika orang tuanya sudah sepuh saling lempar-lemparan. Awakmu sing ngurus. Ndak, awakmu sing ngurus. Aku repot. Bojoku yo kerja, anakku yo sekolah. Awakmu sing uang uncal-uncalan, Pak. 5 anak lempar-lemparan. Padahal si ibu itu ketika punya anak 5, ngelempar anaknya? Ndak. Diasuh 5-5-nya. Punya anak 10, diasuh 10-10-nya. Enggak pernah sambat itu ibu. Ketika sudah mulai jumbo, anaknya mulai lempar-lemparan tanggung jawab. Awakmu ae, awakmu. Aku ngirim duit ae, tak transfer ae. Waliyadubillah. Padahal itu nikmat, loh, Pak. Betul nikmat. Itu nikmat, Pak. Surga ada di hadapan kita, Pak. Kok lempar-lemparan? Dia enggak tahu bagaimana susahnya orang tua kita ngurus kita dahulu. Sekarang diberi balasan seperti itu pada lempar-lemparan. Ujung-ujungnya apa? masuk panti jompo. Selesai. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Nah, yang keempat, faedah dari ayat ini, Allah melarang untuk mengucapkan uff. Fakullahuma uffin. Uff itu bahasa di, kalau diterjemahkan Pak, ah. Itu kata para alim ulama kita ketika mentafsirkan ayat ini, uff itu adalah perkataan yang tidak suka, yang paling rendah kalau bentuk kalimatnya. Karena tidak ada lagi yang setelah uff, tidak ada. Panjenengan cari kata di bawah ah yang lebih rendah daripada ah. Nah, tolong ambilkan ah. Ada di bawah itu? Enggak ada. Sehingga apa? Allah memerintahkan kita untuk tidak mengucapkan kata yang paling rendah untuk sebagai bentuk pengingkaran atas bakti kita pada orang tua. Karena uf itu bahasa pengingkaran kita pada orang tua yang paling rendah, yang tidak ada lagi di bawahnya. Sehingga berarti apa? Lebih ada di atasnya. Ada anak yang berani sama orang tuanya, ya. Istilahnya apa nih, Pak? Bahasa ini biasanya nih, bahasa Jawa ini, Pak. Saur manuk, Pak. Orang tuanya ngomong sak kecap, anaknya 10 kecap, Pak. Dimakan ini ya orang tuanya. Dulu diajari ngomong, bisa ngomong papa, mama, ibu, masya Allah, sopeneng ya, Pak. Di video pasang status, anakku alhamdulillah, wis gede bantai orang tuanya, sudah pinter, kemudian minteri orang tuanya, mana adabnya anak sama orang tua. Hatta kita ini gak setuju Pak, sama orang tua, diem Pak. Hatta kita ini gak sependapat sama orang tua kita, diem, itu lebih selamat. Karena begitu lesan kita terucap suatu bentuk pengingkaran, kemudian orang tua kita sakit hatinya, bahaya. Bahaya. Doa orang tua itu mustajab. Maka kata Nabi SAW, berhati-hatilah dari doa orang tua untuk keburukan anak-anaknya. Kalau orang tua sudah jengkel sama anaknya terus kemudian berdoa, muka-muka kon ya, aduh, bahaya Pak. Karena kalau doa orang tua itu mustajab, dijabai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terucap lesan dari orang tua kita ucapan-ucapan buruk dengan sebab tingkah laku kita. Ya. Maka bentuk kejengkelan seperti ini tidak diperbolehkan, dan ini terbentuk salah satu bentuk uququl walidain, napa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ada banyak Pak bentuk durhaka pada orang tua, itu banyak sekali contoh-contohnya. Aplikatifnya dalam masyarakat kita banyak. Ya. Contohnya, kalau ada orang tua itu duduk di bawah, anak sebaiknya jangan duduk di atas kursi. Itu sebagai bentuk durhaka pada orang tua. Bukan sopan nih. Tapi saya bukan termasuk Bang ya. Kenapa jenengan tengah ada lo tengah atas ya? Beda kasus nih. Atau ada orang tua di sampingnya kemudian anaknya kakinya diangkat. Duduknya apa nih? Jigang. Di tataran masyarakat kita ini termasuk sopan apa tuh? Betul sopan ini. Itu pelajaran saya masih kecil Pak. Ada orang tua datang, langsung kaki itu disuruh turun. Siapapun dia, ada tamu, langsung kaki turunkan. Itu bentuk kita adab sama orang yang lebih tua. Nah ini ngomong sama orang tuanya jidar Pak. Ngudut bisa. Aduh, di mana adabnya sama orang tua? Jangan sekali. Itu contoh ya, contoh. Nah, yang kelima, faedah dari ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua. Allah memerintah kita untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan bentak keduanya, ucapkan kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang paling baik yang panjenengan bisa lakukan. Bisa promo inggil, monggo silakan promo inggil. Nah, iso Ustaz pun Surabaya. Ya monggo. Makanya masya Allah orang Jawa itu luar biasa. Ada namanya promo inggil, promo madio, kalian apa? Ngoko nggih. Ya, itu masya Allah pelajaran saya dulu masih SD itu membekas sekali Pak sampai sekarang. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah untuk yang ngajar-ngajar dulu nggih. Itu mengajarkan kita untuk unggah-ungguh sama orang tua Pak. yang salah kaprah ketika kromo inggil itu dipakai ke kita untuk orang lain. Nyun sewu Pak nggih, kula badhe ngunjuk rumiyin. Tepat napa mboten? Mboten tepat. Ngunjuk niku napa mempersilahkan orang lain. Monggo Pak diunjuk niku. Monggo Pak diunjuk sekalian kalian ngaos. Sang telas Pak. Tambah male Pak. Niku sakit Pak. Nyun sewu Pak nggih, kula badhe dahar rumiyin Pak nggih. Aduh, saya mikir ya Allah, awake didahar-daharno gitu. Ya kadang tidak tepat kalimat itu. Mungkin pelajarannya dulu sering absen barangkali pas pelajaran promo emailnya. Nah, Allah memerintahkan di ayat tadi ya, untuk berucap apa? Qaulan karimah kepada kedua orang tua. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Tirmizi nomor 3895. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi." Sebaik-baik engkau wahai para suami adalah yang paling baik ketika berinteraksi dengan istrinya. Dan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah orang yang paling baik berinteraksi dengan istri-istriku. Jadi seorang suami itu tidak boleh berkata pada istrinya dengan yang kasar. Seorang suami tidak boleh ya berbuat tidak baik kepada istrinya, tidak boleh. Dia harus berlaku lemah lembut kepada istrinya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri. Lu bagaimana dengan kedua orang tua? Paham maksudnya Pak ya? Istri itu bukan siapa-siapa kita Pak. Kan ketemu sia-sia kan ketika sudah besar sama kita. Orang tua kita itu melahirkan kita, didik kita, membiayai kita, membesarkan kita. Lalu kemudian kita berlaku kasar kepada keduanya, tidak berlaku lemah lembut kepada keduanya, padahal Allah perintahkan kita kepada istri kita untuk berlaku lemah lembut. Paham maksudnya ya? Berarti sama orang tua harus lebih. Kita bisa lemah lembut sama istri kita, sama orang tua masya Allah kasarnya. Tidak boleh seperti itu. Perintah sama istri untuk berbuat baik berarti sama orang tua harus lebih lagi. Karena seorang istri tidak boleh menjadi penghalang suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita para suami, para laki-laki menjadi suami-suami, perkumpulan suami-suami takut istri. Mau ngasih nafkah, infak istri ibunya takut sama istrinya, mudang diomeli. Mau sambang sama ibunya khawatir nanti dijodak sama istrinya. Ini suami-suami takut istri, Pak. Jangan sampai istri itu membuat bakti kita pada orang tua kemudian terhambat. Dan seorang istri yang baik justru membantu suaminya untuk suaminya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh seorang istri itu kemudian menjadi saingan dari ibunya, tidak boleh. Jangan. Tidak boleh. Ya. Karena seorang suami itu baktinya kepada orang tua sampai kapan? Sampai kapan Pak? Sampai mati. Sampai kapanpun, selama kedua orang tua kita masih ada, kita masih ada, bakti seorang suami tetap sama orang tuanya tetap jalan. Nomor satu Pak. Kalau istri baktinya kepada orang tuanya kapan? Sampai dia menikah. Orang tua jadi nomor dua. Tek. Sinten nomor tunggal? Suaminya. Karena ketika Qabil tu nikah, maka dia ada di bawah tanggung jawab suaminya. Semua urusan diambil sama suaminya. Maka dengan sebab itu kemudian istri baktinya pada suami. Ketika seorang istri wanita kemudian dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang laki-laki yang dia cintai, berarti apa? Tanggung jawabnya ayahnya pindah kepada suaminya. Menafkahi, melindungi, mengayomi, menyayangi, semua pindah kepada suaminya. Maka tidak salah kemudian agama kita memerintahkan bakti istri itu yang pertama setelah menikah dengan suami baru kedua orang tuanya. Jangan dibalik. Istri lebih mendahulukan orang tuanya dibanding dengan suaminya, itu keliru. Atau suami lebih mendahulukan istrinya dibanding dengan kedua orang tuanya, itu pun juga keliru. Tapi terkadang dalam permasalahan hidup berumah tangga tidak sesimpel yang kita teorikan, Pak. Ada suami kadang masih ewu pekewu ketika dia harus berbakti pada kedua orang tuanya. Di sini tidak ada kan, Pak, ya? Semua di sini masya Allah, bapak-bapak yang luar biasa. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Kita break dulu adzan. Monggo silakan. Adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa poin yang menjadi faedah dari ayat ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita review kembali, kita ulang. Dan bagi panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan bulan depan insya Allah terkait materi kita di bulan ini, insya Allah ada hadiah untuk panjenengan. Nah, yang keenam, Allah memerintahkan kita untuk tawadhu, rendah diri di hadapan kedua orang tua. Jangan sampai kemudian kita sombong, merasa tinggi di hadapan kedua orang tua kita, baik dengan perkataan atau dengan sikap kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Isa tadi di surah Maryam ayat 32 tadi, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbarun syakiyya. Dan aku ini berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi jelaka. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu, dia harus merendahkan dirinya pada kedua orang tuanya. Tidak boleh berlaku sombong. Tidak boleh berlaku dia lebih daripada kedua orang tuanya. Tetap panjenengan ketika di hadapan kedua orang tua kita, harta kita ini jenderal sekalipun. Ya. Harta kita ini bos, CEO, pemilik perusahaan ini dan itu, tetap ketika panjenengan di hadapan kedua orang tua, manggilnya napa, Pak? Manggilnya napa? Le, Renio. Nak, Renio. Apa orang tua yang manggil, "Wahai jenderal, sini." Enggak. Tetap kita ini dipanggil nak. Sehingga apapun keadaan kita, janganlah kita berlaku sombong kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, yang ketujuh, perintah untuk mengingat kebaikan kedua orang tua, karena di sana ada banyak cerita tentang susahnya mereka merawat kita, membimbing kita ketika kita masih kecil. Bagaimana susah payahnya mereka. Mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Panjenengan sudah merasakan bagaimana membesarkan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak tahu bagaimana susahnya kita. Dan kita pun tidak tahu bagaimana susahnya orang tua kita dahulu. Yang mungkin susah payah jungkir balik untuk mencari rezeki agar kita bisa sekolah, bisa kita pakaian, bisa makan dan seterusnya. Kita tidak tahu kan. Dan mereka tidak akan menceritakan kepada kita. Mereka gak akan cerita, susahnya mereka untuk mencari hidup itu gak akan cerita sama kita. Yang penting anak-anaknya senang. Maka ketika mereka sudah sepuh, maka perlakukan mereka sebagaimana kita dahulu diperlakukan oleh keduanya. Ketika kita sakit, harapannya orang tua apa, Pak? Dirawat niku supaya apa? Supaya nak engkau sembuh, engkau besar, jadi orang sukses dan seterusnya. Beda dengan ketika orang tua sakit, kemudian anak merawat, mungkin sabar anaknya. Apa yang terpendam dalam hatinya? Boleh jadi kapan dan gak ono. Pernahkah terpikir kita kemudian, kapan orang tuaku bisa panjang umurnya, biar aku bisa berbakti kepada keduanya? Jarang. Padahal dahulu mereka ketika merawat kita, harapannya apa? Supaya kita besar, kita hidup terus. Tapi ketika mereka berganti posisinya, kita yang harus mengurus, menceboinya, merawatnya dan seterusnya. Maka nikmat, Pak. Kalau panjenengan mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua itu nikmat yang tidak akan pernah panjenengan jumpai di tempat lain. Amal yang akan sulit panjenengan bandingkan. Bahkan ketika ada seorang yang menggendong kedua orang, menggendong ibunya atau bapaknya ketika tawaf, sa'i, kemudian bertemu dengan Ibnu Umar, dia bertanya, "Ya Ibnu Umar, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku? Sudahkah aku membalas kebaikan kedua orang tuaku?" Kata Ibnu Umar, "Lah, tidak pernah sedikit pun." Susah loh, Pak, tawaf gendong orang tua itu susah. Kemudian sa'i, digendong. Harapannya si anak, aku sudah bayar kebaikan mereka ketika ngerawat aku kecil dulu. Enggak. Enggak akan pernah bisa. Maka dengan mengingat ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kembali berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau panjenengan masih ada keduanya atau salah satunya, monggo. Kalau sudah tidak ada, maka berbaktilah kepadanya setelah tidak adanya. Ada empat hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada dengan kita berbakti. Yang pertama adalah mendoakannya. Mendoakan ampunan untuk keduanya. Atau salah satu di antara keduanya. Mintakan ampunan. Yang kedua, laksanakan janjinya. Kalau beliau punya janji yang belum tertunaikan, beliau punya keinginan yang belum tertunaikan, laksanakan semampu yang kita kerjakan. Mungkin dulu beliau ingin kurban, barangkali dahulu belum tercapai kondisinya, ya panjenengan ikutkan nama beliau dalam kurban kita. Kalau beliau dulu ingin umroh, barangkali panjenengan bisa umroh, badalkan umroh dan seterusnya. Yang ketiga, sambung tali silaturahim dengan kerabat kedua orang tua kita. Yang keempat, sambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat, teman baik, bapak ibu kita, sambung dengan keduanya. Ibnu Umar ketika sedang naik onta, kemudian dia pakai imamah dengan baju yang bagus, kemudian melewati pasar di Madinah, kemudian seketika dia turun ketika bertemu dengan seorang budak yang hitam. Kemudian dia turun, diberikan imamah ini kepada si budak, kemudian si budak ini disuruh naik ke ontanya, kemudian dituntun sama Ibnu Umar. Orang-orang semua sekitar mengatakan, "Ya Ibnu Umar, mengapa engkau naikkan dia di atas ontamu? Mengapa engkau muliakan dia?" Ketahuilah, ayahnya itu teman baik bapakku. Paham maksudnya Pak kisah ini? Bapaknya yang ini, budak ini, itu teman baiknya bapakku Umar. Aku ingin menyambung tali silaturahim dengan bapaknya dengan aku berbuat baik kepada anaknya. Itu empat langkah yang panjenengan kita bisa lakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada. Karena kalau panjenengan mau berbakti gimana berbaktinya? Om sudah enggak ketemu lagi. Maka itu bisa panjenengan lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan panjenengan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi barokah dalam kehidupan kita dan semakin ya, memperbanyak amal-amal kita, terkhusus ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan saya ingatkan kembali, materi kita ini akan saya ulang pelajarannya di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah ada hadiah untuk yang bisa menjawab. Zip, atau jawab. Keluarga ini kan ya tidak mungkin tidak ya sejahtera saja katakan. Zip. Kalau misalnya seorang suami ini sikap-sikap angkuhnya muncul sehingga kedekatan terhadap petua itu kurang, menyebabkan kedekatan si istri kepada orang tuanya sendiri itu kurang, bagaimana sikap istri kepada orang tua sendiri? Suami istrinya kurang dekat dengan mertuanya. Orang tuanya sendiri. Sikap dari suami, suaminya. Ya. Nah, ini berarti suaminya tidak baik. Suami yang baik, tadi sudah saya katakan, istri yang baik membantu seorang suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Paham tadi nggih, sudah nggih? Suami yang baik membantu istrinya pun juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan kemudian dihalangi seorang istri berbakti pada kedua orang tuanya dengan alasan dek sinawur siji awakku lho ya. Ibu, bapak, sekeri-keri ae. Lu ndak boleh. Selama hak-haknya suami terpenuhi, Pak, maka istri silakan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan dihalangi. Oke. Jangan kemudian, nah yang salah adalah ketika hak-haknya suami belum terpenuhi, kemudian dia berbakti pada ibunya atau bapaknya, ini yang keliru. Maka dia apa? Dia harus mendahulukan baktinya, hak-hak suami dia penuhi dahulu. Misal, contoh konkret saja misalnya, suaminya belum makan, pulang kerja belum makan. Mestinya dia apa lakukan? Seorang istri menyediakan makanan bagi suaminya. Gak usah ditanya, Pak sudah makan, sediakan aja makanan. Ini bentuk bakti istri pada suami. Ya, tapi dia apa? Makanannya kasihkan orang tuanya dulu. Nggak tepat, Pak. Kenapa? Istri baktinya sama orang tua, suami dulu. Tapi jangan kemudian suami ngompori istrinya untuk jauh sama ibunya. Paham nggih, Pak nggih? Jadi jangan sampai kemudian menjadi gap gara-gara kita menerapkan pelajaran seperti ini, kemudian pelajaran yang lain kita kesampingkan gitu. Bakti seorang suami, istri pada suami betul, tapi jangan kemudian menjadikan istrinya jauh dari orang tuanya. Jangan. Selama hak-hak suami terpenuhi, silakan istri diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tuanya. Dia mau sedekah untuk orang tuanya, kasih kesempatan. Maka, tapi istrinya harus izin sama suaminya nih. Kalau harta itu dari suami 100%, maka istri harus izin sama suaminya. Ya, saya mau ngasih ibu sekian. Silakan. Nah, kasih, Pak. Tapi tidak boleh istri kemudian ngambil hartanya suami tanpa izin ngasihkan ke ibunya. Ini tidak boleh. Paham nggih? Karena ini bukan termasuk bakti sama ibu, sama orang tua, karena dia mendolimi suaminya. Karena harta itu murni 100% dari suami, kecuali istri punya penghasilan sendiri, ya beda. Istrinya bekerja atau mengusahakan sesuatu, kemudian dia menghasilkan, dari hasilnya itu diberikan pada orang tuanya, no problem, tidak masalah. Tapi kalau harta itu murni dari suami 100%, istrinya tidak bekerja atau kadang menghasilkan tapi tidak banyak, maka istri harus minta izin ketika menggunakan harta suaminya untuk orang tuanya. Tapi suami yang baik mudah-mudahan memberi izin. Paham ya? Ojo, gak usah, aku sih butuh wae. Darah ikut anak sama ibunya nanti bakal gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mohon maaf jika ada yang kurang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa kepada semua majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.